Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala an'amana ala ni'matil iman wal islam wa ja'alana minal muhtadin wal muttaqin. Nusalli wa nusallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi wa dhurriyatihi wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa man ittaba'a bi sunnatihi la yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan lagi surat An-Nisa yaitu ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosarkan sholatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ketika Allah mulai firman dengan wa idza darabtum, artinya darabtum di sini adalah safartum, artinya kamu melakukan perjalanan di muka bumi dengan keteguhan dan kekuatan iman. Ketika kita sudah niatkan atas dasar keimanan atau keteguhan keimanan kita dan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah, maka disitulah kita baru boleh mengqasarkan sholat. Jadi memang di sini dianjurkan, bahkan diwajibkan kita untuk mengqasarkan sholat, yaitu sholat zuhur, asar, isya menjadi dua. Adapun maghrib ataupun subuh, keduanya dilaksanakan seperti sebagaimana biasa. Hikmah disyariatkan mengqasarkan sholat ini agar dalam waktu kita kesempitan atau dalam waktu peperangan para pejuang tidak akan lengah terhadap musuh, dan tidak pula lupa bahwasanya apa yang digambarkan oleh Allah, bahwasanya orang-orang kafir itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kaum muslimin. Jadi untuk menghadapi musuh itu, pertama kali memang harus kita lakukan sholat. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 103 nanti akan disinggung, Inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawkuta. Artinya sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah berfirman mewajibkan salat itu, tapi dikhususkan kepada orang-orang yang beriman, tidak kepada orang kafir, tidak kepada orang munafik, dan tidak kepada orang lainnya. Karena hanya orang yang berimanlah yang mampu melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Nah sekarang yang menjadi permasalahannya Ustadz Perdana, bahwasanya banyak sekali fenomena-fenomena muncul pada saat ini tentang bagaimana orang melaksanakan sholat qasar tersebut. Artinya tidak lagi seperti dahulu sebagaimana pemahaman orang Arab. Orang Arab itu apabila ingin melaksanakan perjalanan ataupun musafir, memang betul-betul mereka itu mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi sekarang ini, misalnya dari Tanjung Merawa ke Medan sudah ada orang yang melaksanakan sholat qasar. Karena sudah jauh, dianggap sudah jauh. Sudah kesini, berapa dihitung jaraknya itu. Jadi, sehingga apakah memang fenomena-fenomena seperti itu ada ketentuannya di dalam hukum? Gimana, Ustaz? Iya, terima kasih, Ustaz Badrul. Sebelumnya, kita sampai kepada pembicaraan masalah kasar, bahwa walaupun di dalam ayat ini Allah membicarakan tentang bagaimana seorang muslim itu diperintahkan untuk mengkasar salat di dalam perjalanan, tapi pada intinya adalah bahwa di dalam ayat 101 ini kita, Allah memberikan isyarat kepada kita bahwa salat itu jangan sampai ditinggalkan. Itu yang paling penting. Salat itu jangan sampai ditinggalkan. Walaupun dalam perjalanan sulit, di mana pada saat dulu orang Arab kalau melakukan perjalanan itu sangat sulit, ya kan? Jauh, lama, akan tetapi tetap ibadah, terutama sekali salat itu jangan sampai tertinggalkan. Ini yang paling penting yang harus dipahami oleh seorang muslim. Bagaimana itu? Ada kemudahannya, yaitu dalam bentuk pemberian kemudahan dari Allah dalam bentuk mengkasar salat dari 4 menjadi 2 rakaat, yaitu salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Nah, kalau pertanyaan Ustaz Fajrul tadi, ada orang-orang yang sekarang ini menganggap perjalanan saja sudah dianggap bisa mengkasar salat. Sebenarnya para imam mazhab ini sudah menentukan jarak suatu perjalanan. Oh, sudah menentukan ya, sudah ada ketentuan. Sudah ada ketentuan jarak perjalanan. Iya. Kalau Imam Syafi'i mensyaratkan itu 94 km. Itu yang dikatakan suatu perjalanan. Kemudian imam yang lain ada yang mengatakan 80, ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan sekitar 85, ya. Tapi sekitar itu. Tidak ada yang mengatakan di bawah dari 80 km atau 85 km. Semuanya menganggap bahwa yang dikatakan suatu seseorang musafir, yang dikatakan seseorang itu mengadakan suatu perjalanan itu kalau dia sudah menempuh jarak lebih kurang 80-90 km seperti itu. Jadi kalau di bawah itu seseorang belum dikatakan musafir. Itu yang pertama. Yang kedua, perjalanan yang dilakukan bukan perjalanan berputar-putar. Katakanlah misalnya, kalau dia di kota Medan ini keliling, dia sampailah dia 100 km. Ya. Tidak juga bisa atau dikatakan. Atau kadang-kadang orang menafsirkan ya, Ustaz. Dari Tembung atau dari tebing tinggi sana, misalnya begitu. Udah jauh sekali nih ke Medan rasanya gitu. Jadi boleh mereka... Bukan, ya. Sekarang ini Ustaz bukan dirasa. Betul nggak jaraknya sampai 94 km. Kemudian antara satu kota ke kota yang lain, itu dia yang paling penting. Yeah. Satu kota ke kota yang lain. Kota Medan kemana? Kemana? Ke katakanlah ke kota Sumatera Barat, katakanlah, atau yang lebih kurang dari Rantau Prapat itu sudah bisa. Tapi kalau misalnya kemana tadi, ke Tembung atau Tembung ke, itu masih di dalam kota ke Medan. Perbawangan masih di bawah kota Medan ya, masih yeah, dalam kota Medan. Kota itu Medan belum dianggap sebagai suatu perjalanan, walaupun mungkin dia jarak yang ditempuh itu sampai sekian puluh kilometer. Jadi begitu. Yang paling penting adalah jaraknya 90 kilometer, itu batasan yang minimal. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 94. Kemudian tidak berputar-putar di situ atau masih dalam cakupan kota itu, harus di luar daripada kota itu. Nah, inilah yang menjadi syarat di mana seseorang dikatakan melakukan suatu perjalanan. Oleh karena itu, apabila dia sudah melakukan suatu perjalanan yang lebih dari 90 km atau 90 km dan itu di luar daripada kota, maka dia sudah boleh mengkasar salat atau menjamak salat. Ya. Dan ini adalah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya perjalanan itu mudah sekali? Katakanlah gini Ustaz Fajrul. Iya. Kita ke Jakarta. Jakarta berapa jam itu? Cuma 1 jam setengah kalau naik pesawat. Iya. Tak terasa tiba-tiba sudah sampai. Apakah perjalanan yang mudah seperti ini memperbolehkan kita untuk mengkasar salat? Iya. Kalau dilihat dari tinjau hukum, kalau melihat dari pendapat-pendapat imam para madhab itu tadi, kalau sudah melebihi jaraknya itu 80 ke atas, itu tidak jadi masalah kita melakukan kosor dalam sholat begitu. Bahkan puasa pun kalau perlu dibuka begitu. Iya. Nah, gitu. Wa antas, tapi di akhir ayat itu dikatakan wa antasumu khairul lakum. Artinya di situ adalah apabila kamu itu sanggup menahan dan sanggup bertahan untuk melakukan puasa, lakukanlah menurut ayat Al-Qur'an tersebut. Artinya di situ dianjurkan kita berpuasa sesanggupnya. Karena apa? Karena menggantikan itu Allah sudah tahu lebih susah kita menggantikan daripada untuk daripada kita melanjutkannya. Jadi kalau kita terasa dalam perjalanan itu mudah, kita persilahkan, ini dibolehkan dalam dalam agama gitu. Terus walaupun begitu Ustaz, ketika Allah berfirman wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun, kan begitu kan? Tidak ada dosa bagimu. Antak suru minas salati. Artinya di sini sesuai dengan hadis Rasul wa qala alaihi salam khairu ibadillahi alladziina idza safaru qasaru wa aftaru. Iya. Nah, gitu. Sebaik-baiknya ibad ini hamba Allah itu adalah apabila dia melakukan perjalanan, melaksanakan perjalanan, dia harus mengqasar salatnya. Kalau lagi waktu puasa, dia harus membukakan puasanya. Iya, ini kata kunci yang harus kita pahami benar-benar Ustaz Fajrul ya. Kalau misalnya seseorang dalam perjalanan, maka qasar salat, atau kalau dia dalam masa bulan Ramadan, ternyata berbuka itu lebih baik baginya daripada berpuasa. Karena itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya begini, Allah itu sudah tahu kemampuan kita seperti apa. Allah itu sudah tahu perkembangan teknologi itu. Tapi ada yang perlu saya tambahkan Ustaz. Apabila seseorang itu mampu untuk berpuasa, itu lebih bagus daripada menggantikannya susah. Itu kata kuncinya itu. Tapi artinya kalau kira-kira susah nanti menggantikannya, lebih bagus dia puasa. Kalau dia sanggup. Kalau tak sanggup, itulah yang dianjurkan lebih dalam ayat-ayat Quran itu. Ini yang paling penting untuk kita benar-benar perhatikan bahwa seperti yang saya katakan tadi, Allah itu tahu apa yang kemampuan kita sebagai sahabat. Allah itu tahu seberapa pesat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti sekian tahun mendatang, tidak menutup kemungkinan seseorang akan ke Jakarta, dari Medan ke Jakarta itu hanya dalam waktu 5 menit. Kenapa? Karena dikembangkan teknologi pesawat yang kecepatannya sudah kecepatan suara, bukan kecepatan cahaya lagi. Iya, lebih cepat mana suara daripada cahaya? Lebih cepat cahaya. Kecepatan cahaya. Tidak menutup kemungkinan dari Medan ke Jakarta itu cuma 5 menit. Apakah berarti dia tidak boleh untuk mengqasar salat? Boleh, silakan saja. Karena itu adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, "Innallaha yuhibbu an tu'tiya ruhsahu min an tu'tiya 'azaimahu." Sesungguhnya Allah lebih suka kalau engkau mempergunakan fasilitas ruhsah mengqasar salat atau menjamak salat daripada kalau engkau mempergunakan kebiasaan sebagaimana yang biasanya kalau salat. Tapi kalau seandainya orang musafir dalam melaksanakan perjalanan tapi tidak diniatkan karena Allah dan Rasulnya atau berbuat maksiat, itu gimana Ustaz? Boleh enggak mengqasarkan salat? Iya, sebenarnya perjalanan itu dihitung perjalanannya, bukan dihitung daripada niatnya. Artinya ketika seseorang melakukan perjalanan karena melakukan suatu perbuatan mungkar, tetap juga dihitung perjalanan. Ya, artinya dia boleh untuk mengqasar dan menjamak salat. Tapi sebenarnya saya kira kalau ada orang yang niatnya tidak baik untuk melakukan suatu perjalanan, tidak mungkin dia ibadahnya bagus ya kan. Kalau pula dia niatnya mau ke Jakarta, mau apa namanya, main-main sama ayam kampus misalnya. Ada memang itu sih, memang itu. Ada orang yang seperti itu. Itulah yang dikatakan orang munafik. Artinya zahirnya dia itu, kita melihat orangnya itu memang bagus, tapi di belakang itu niatnya enggak bagus gitu. Makanya ditekankan sini dengan ayat Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita harus tolong-menolong dalam menyebarkan kebaikan dan ketakwaan. Jangan malah sebaliknya, berbuat dosa dan menolong orang melakukan maksiat atau kemungkaran. Itulah yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, waktu jualah yang menentukan pertemuan pengajian dalam rangka menunjukkan keimanan. Mohon maaf, kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Perdana, mengucapkan terima kasih atas setia dalam mendengarkan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas.